الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir. Di pertemuan pekan lalu seingat saya pada ayat ke-7 ya. Di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di antara keperuntukan harta khair ya dan hikmahnya, di mana ada beberapa pihak yang mereka termasuk ya ahlul fai diberikan sekalipun mereka tidak ikut terjun langsung ke medan jihad fi sabilillah, seperti ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yatama, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang belum tentu semuanya ikut ibnu sabil ya. Apa hikmahnya? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya dari kalian. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan segala apa yang datang dibawakan oleh Rasul alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan segala apa yang beliau larang kalian darinya, maka berhentilah, tinggalkan. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya, siksanya. Maka di situ kemudian disebutkan sebuah kaidah yang agung yang berlaku bukan hanya terkait pembagian ghanimah ataupun harta faid, tetapi mencakup segala macam aturan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang mulia ini. Diperintahkan kaum mukminin muslimin agar menerima segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan lapang dada, menerima dengan sepenuhnya, dan apa yang dilarang hendaklah mereka meninggalkannya. Dan beliau menyebutkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu merupakan hadza syamil li usuluddin wa furu'ihi zahirihi wa batinihi. Ini mencakup segala macam prinsip-prinsip agama, pilar-pilarnya yang besar maupun furu'nya dalam perkara syariat ibadah segala macamnya. Hendaklah kita menerima segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zahirihi wa batinihi, yang nampak maupun yang batin. Ya. Dan ya, oleh karenanya para ulama banyak menyebutkan, menjaga, menghafal, menulis, menyebarkan ya, apa segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari yang dulu syarhus sunnah ya. Ya. Ada Al-Imam Muzani punya syarhus sunnah, ada Al-Humaidi punya syarhus sunnah, ada Al-Barbahari punya syarhus sunnah. Ya. Ya. Segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka jaga, i'tiqad ahli sunnati wal jamaah dari Al-Imam Al-Lalika'i ya. Dan berbagai macam sampai yang belakangan ta'zimus sunnah dari Al-Imam As-Sahibani ya. Salah seorang masyayikh yang lalu di Jami' Islamiyah ya, yang mengingatkan tentang pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu orang mengolok-olok siwak dimasukkan ke duburnya, kemudian Allah hukum langsung kontan sebelum di akhirat. Kemudian dia perutnya membesar, dikira hamil ya, laki-laki. Kemudian keluar dari duburnya hewan semacam tikus, sudah merobek-robek ususnya, subhanallah, karena mengejek siwak dimasukkan ke duburnya. Kisah-kisahnya banyak dan itu sahih ya. Ya, ta'zimus sunnah, agar tidak mengejek Nabi, mengejek setiap ajaran Nabi meskipun hanya berupa siwak. Tetapi ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan belum tentu segala apa yang datang sunnah itu bisa kita lakukan. Ada yang memang hukumnya wajib, ada yang berkara sunnah. Dan itu diajarkan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jenis-jenis puasa, ada puasa Dawud, puasa Senin Kemis, ya, puasa 3 hari tiap bulan. Dan yang disebutkan Aisyah, yang Nabi lakukan puasa 3 hari tiap bulan. Entah itu karena beliau khawatir memberatkan umatnya atau karena yang lain-lainnya. Yang jelas Nabi menyebutkan sebaik-baik puasa, puasa saudaraku Dawud dan seterusnya. Maka demikian dijaga para ulama. Sebutkan segala yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ciri ahlus sunnah. Ya, uktub ma laka wa ma alaik. Tulis semua yang datang dalam syariat, baik itu mendukungmu atau itu mencelamu. Ya. Kita sudah melakukan, kita cocok, kita dapat penguat dengan itu atau sebaliknya. Ini mengingatkan kita, ini istilahnya menampar kita atau ini mendidik kita, menyindir kita. Ya, tetap kita sampaikan. Wa ma tawfiquna illa billah. Kemudian disebutkan annama ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ayyan 'alal ibad al-akhdhu bihi wattiba'u. Segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ain bagi tiap hamba untuk mengambilnya secara global, ya, dan mengikutinya. Ya, wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak halal menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diancam di ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Maka hendaknya seorang beristighfar, bertobat, segera kembali ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna nass Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' karena nassillah taala, dan bahwasanya nas dalil yang datang dari ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sama seperti itu nas datang dari firman Allah subhanahu wa taala. Nah, itu demikian ya, kita adalah sunnah wal jamaah. Tidak seperti jamaah yang disebut Quraniyun yang mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ya. Adapun hadis-hadis ini kan ada yang dhaif, ada yang tidak, beda dengan Al-Quran. Semua mutawatir semuanya. Maka kita ambil saja Al-Quran, hadis sudahlah, tidak perlu. Maka yang seperti ini menjadikan seorang dhal mudil, sesat dan menyesatkan orang. Dari mana dia bisa sholat maghrib 3 rakaat kalau bukan dari hadis? Buka 30 juz tidak ada maghrib 3 rakaat. Ya. Mau Al-Fatihah dibaca, apa Al-Fatihahnya ada di Al-Quran. Tapi kalau sholat, Al-Fatihah ini dibaca saat sujud atau saat rukuk atau saat berdiri, ya, tiap rakaat atau tidak, semuanya dalam hadis. Tawaf ada, waliyat tawafu bil baitil atiq, tawaflah di rumah yang kuno, rumah Allah, Ka'bah, berapa kali kanan ke kiri atau muternya gini atau ke sana, semuanya dalam hadis, ya, dalam. Dan demikian perincian-perincian aqimus sholat, wa'atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Seperti apa penunaian zakat? Sekian lama beberapa waktu turun perintah tunaikan zakat dalam kondisi belum turun wahyu penjabarannya, belum bisa kaum muslimin saat itu menunaikan zakatnya. Seperti apa caranya? Lalu kemudian Nabi SAW ya, diajari dan menyebarkan tentang tata cara penunaian zakat, dan begitu seterusnya dari halal yang ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan as-sunnah tafsirul Quran, sunnah menafsirkan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka mengatakan nahnu ahwaju ila sunnah, atau as-sunnah atau Al-Quran ahwaj, ya, lebih butuh ila sunnah, terhadap sunnah, daripada sunnah terhadap Quran. Bukan bermakna menyepelekan waliyadu billah, meremehkan kalam Allah, bukan. Tetapi Al-Quran karena itu tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu, ya, maka mesti hukum-hukumnya kebanyakan umum. Ada beberapa hukum global, hukum waris, ya, ada beberapa perincian, tapi kebanyakannya global. Perinciannya ada di mana? Ada di hadis, ya. Oleh karena itu sesat dan pasti menyimpang orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, waliyadzubillah, ya. Dan Umar bin Khattab memperingatkan iyyakum wa ashabar ra'i, ya, ayatumul hadis ayyahfaduha, hati-hati kalian dari orang-orang yang memuja akal-akal mereka. Mereka berat menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu bi ra'yihim, akhirnya pun mereka berkata, berfatwa dengan pendapat mereka sendiri. Faqallu wa adallu, mereka pun akhirnya tersesat dan menyesatkan orang lain pula. Nah, ini Dan kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, la rukhsah li ahadin wala udhra lahu fi tarki, tidak ada keringanan bagi seorang pun, tidak ada uzur untuk meninggalkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu taqdim qawli ahadin ala qawli, tidak boleh mendahulukan ucapan manapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat saja, ya, tidak boleh didahulukan ucapannya di atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya ulama atau yang sepeninggal, apalagi seorang ya, ya muslim di antara muslimin, apalagi seorang ahlul bidah, ya, lebih dipegangi fatwanya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, ini fitnah, ya. Ada dalam ayat, dalam hadis, dan ijma' para ulama sepakat kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami'na wa ata'na ala ra'si wa lain, ya, begitu siap. Dan Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa liyuta'an biiznillah, tidaklah kami utus engkau kecuali untuk, ya, atau apa ayatnya, illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan sayyidina Allah. Diutusnya Rasul untuk ditaati, ya. Dan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya, ya, begitu. Ya, tidak kemudian seorang lebih mendahulukan ucapan kalam ulama dibanding hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini banyak sekali ya contohnya, entah itu bentuknya berupa kalam ulama seseorang atau tarjih, ya, kelompok tertentu, ataukah itu peraturan undang-undang atau apapun itu. Maka seorang muslim tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun juga di atas ucapan Rasulullah SAW. Jadi semua makhluk, ya, yang tentunya pertama firman Allah, dan tidak akan bertentangan firman Allah, man ata'ani faqad ata'a Allah, siapa mentaatiku sungguh dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dari wahyu. Kemudian disebutkan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, kemudian sudah kita baca, diingatkan kembali kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, ya. Dan dengan takwa itu kalbu menjadi makmur, roh demikian pula di dunia maupun di akhirat, ya, dengan takwa Allah, ya. Dan dengan takwa Allah pula akan diraih kebahagiaan yang abadi, wal fawzul azim, dan demikian pula kesuksesan yang terbesar, ya. Dan kesuksesan itu diukur al fawz, kejayaan, kesuksesan itu diukur dengan seorang masuk jannah dan bebas dari neraka. Itu kesuksesan yang sesungguhnya, ya. Sebagaimana Allah katakan, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ya, faiz, orang yang beruntung, orang yang sukses, al-fawz. Keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya adalah barang siapa dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis, "Ma aktsaru syai' yudkhilun nasa al-jannah?" Hal apa yang paling banyak memasukkan orang ke jannah ya Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwallah, maka ini merupakan kunci masuk jannah. Karenanya para anbiya selalu mewasiatkan ini, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan terhadap para nabi sebelummu Muhammad, dan juga kami wasiatkan kepadamu, "An ittaqullah." Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Bukan bermakna para nabi belum bertakwa. Maka fi'il amr dalam bahasa Arab bukan menunjukkan suatu hal yang baru, belum dilakukan kemudian diperintahkan untuk dilakukan. Bisa demikian, tetapi juga mencakup yang sudah dilakukan, diperintahkan untuk lebih menjaga dan meningkatkannya. Seperti ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Ya. Hei Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan kau taati orang kafir dan munafik. Maka di situ bukan maknanya Nabi belum bertakwa, sudah. Ya, tapi terus diperintahkan untuk meningkatkan takwa. Dan demikian kita semua diingatkan di sini, wattaqullah. Tidak ada kita kecuali ada padanya kekurangan. Maka senantiasa terus para khutaba, para khatib mengingatkan kita dalam khutbah Jumat, wasiat takwallah. Bahkan sebagian fuqaha menganggapnya syarat, ya, terlepas dari apa atau rukun dalam khutbah, ya, terlepas dari masalah khilaf dalam fikih tersebut, menunjukkan pentingnya wasiat taqwallah, ya. Dan berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah," ya, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah. "Innallaha syadidul iqab." Dan di sini disebut sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan di sini ancaman innallaha syadidul iqab ala man taraka taqwa wa athara ittiba'al hawa, bagi orang yang meninggalkan takwa dan lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Dan di zaman ini kita sungguh betul-betul butuh untuk saling menguatkan, mencari sebab-sebab untuk menjaga takwa Allah kita dengan teman-teman yang saleh, ya, dengan mengikuti, menghadiri kajian-kajian, ya, dengan memanfaatkan waktu untuk amal-amal saleh. Itulah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masa fitnah. Ya. Badiru bil amal, segeralah banyak-banyak beramal. Ya. Entah itu birrul walidain yang masih punya orang tua, entah itu memuliakan tamu, entah itu mengangkatkan barang, entah itu mencari nafkah, entah itu ya menyapu halaman atau yang lain-lainnya, ya. Cari kegiatan, manfaat, amalan, ya. Sebelum datang fitnah demi fitnah. Tapi kita lanjutkan berikutnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Bagi orang-orang fukara, orang-orang fakir dari kalangan muhajiri yang mereka telah dikeluarkan, telah diusir dari kampung halaman mereka, ya, dari Mekah, ya. Wa amwalihim, dan dari harta benda mereka, aset mereka, kebun mereka, rumah mereka, ya, ditinggalkan. Mereka berhijrah, ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, demi mencari keutamaan dan keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulahu, mereka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur keimanan mereka, orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang mempersiapkan negeri hijrah, ya, Madinah, wal iman, dan mempersiapkan iman, min qablihim, sebelum mereka, kalangan Ansar sudah mempersiapkan negeri hijrah dengan mereka berislam, beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka pun mencintai orang-orang, saudara-saudara mereka yang berhijrah ke kampung mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati ada suatu kepentingan di dada-dada mereka dari apa yang diberikan. Yuthiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka berkebutuhan. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang muflih, beruntung. Baik. Kita baca tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tsumma dzakara ta'ala al-hikmah والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dan sebab yang mengharuskan kenapa Allah memperuntukkan harta yang didapatkan dari fai tersebut, ya, seperti ghazwah Bani Nadir kemarin, ya, mereka menyerah dalam benteng tanpa ada perlawanan berarti, tidak ada kontak fisik, mereka menyerah sudah ketakutan, kemudian mereka diusir dan tidak dihukum mati, hanya tidak boleh tinggal di situ karena pengkhianatan mereka dan seterusnya. Tetapi aset-aset mereka, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bagian, ya, orang-orang yang ya, berhak untuk diperhatikan. Ya, liman qaddaraha lahu, dari pihak-pihak yang Allah takdirkan untuknya dari harta baik tersebut. Wa annahum haqiquna bil i'anah, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memang pantas untuk ditolong. Ya. Mustahiqun, ya, berhak li antujala lahum, untuk diberikan harta baik tersebut, ya, juga kepada mereka. Kenapa? Disebutkan di situ orang fakir umum. Kalau di ayat sebelumnya, ma'afa Allahu ala rasulihi min alil qura walillahi walil rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin, di situ ada al masakin, orang miskin. Tapi di sini Allah sebutkan di antara golongan yang spesifik di antara orang-orang miskin tersebut, yaitu fuqara al muhajirin, yang pertama-tama orang-orang fakirnya muhajirin, ya, hendaknya diperhatikan. Wa annahum ma baina muhajirin, ya, qad hajaru al mahbubat wal ma'lufat min ad diyari wal awtan wal ahbabi wal khillan wal amwali rahbatan fillah wa nusratan li dinillah wa mahabbatan li rasulillah, ya, sallallahu alaihi wasallam, fa haula'i humus sadiqun. Sungguh karena muhajirin, kenapa hendaknya harta itu diberikan ke tengah mereka, mereka mendapatkan bagian dan berhak dari harta baik, ya, termasuk golongan yang hendaknya diperhatikan berhak mendapatkan bagian. Disebut oleh Allah, qad hajaru al mahbubat, sungguh mereka telah berhijrah meninggalkan apa-apa yang mereka cintai, ya, termasuk kampung halaman dan rumah tinggal mereka. Wal ma'lufat, hal-hal yang sudah biasa, jinak, nyaman, ya, sudah menjadi ulfah mereka, kebiasaan, kenyamanan, minat diyar, ya. Ya, coba orang kalaupun safar bepergian, ya paling senang sehari dua hari beberapa lama, ya pasti kangen, ya, namanya tempat kampung halamannya, ya, nah, itu yang pasti sudah terbiasa mereka sejak dulu. Minat diyar wal autan, hal-hal yang sudah mereka cintai dan mereka terbiasa dengannya. Minat diyar, dari rumah-rumah mereka. Wal autan, negeri kampung halaman mereka. Wal ahbab, orang-orang atau pihak-pihak yang mereka cintai. Wal khillan, ya, ya, termasuk mungkin hewan ternak atau apa yang mereka cintai. Wal khillan, ataupun orang-orang dekat, ya, teman atau sepupu atau saudara. Wal amwal, harta benda, aset mereka, ya, kebun atau yang lainnya. Rahbatan fillah, mereka rela tinggalkan demi mencari, ya, rahbatan fillah, rahbah, berharap kepada Allah. Wa nusratan lidinillah, dalam rangka untuk membela agama Allah. Wa mahabbatan li rasulillah, karena mencintai Rasulullah SAW. Fahaulai humus sadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang jujur. Kita enggak ada apa-apanya dibanding mereka, tapi kita tetap disyariatkan untuk berusaha mengikuti jejak mereka. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, Allah menyebutkan keutamaan muhajirin di sini bukan sekedar untuk wawasan langsung kaum, ya, supaya kita tahu titik, tapi juga kita berusaha mengejar mereka meskipun kita tidak bisa, jangankan melampaui, menyamai, bahkan mendekatinya pun tidak bisa. Namun demikian kita disyariatkan untuk mencontoh mereka, ya, golongan yang telah sukses mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kita tidak hijrah meninggalkan kampung halaman kita secara terus-menerus, marilah kita siap meninggalkan sejam, dua jam untuk taklim. Kita tinggalkan sekian menit, sekian waktu untuk ke masjid, rumah Allah. Kita tinggalkan aktivitas kita, ladang kita, untuk memenuhi panggilan Allah. Kita tinggalkan apa yang kita cintai ketika memang ada panggilan, ya. Panggilan sholat, ta'lim, ya. Dan demikian pula ketika malas kita, ada saudara datang, silaturahim, kadang semangat karena mungkin ada makanannya, bukan itu, tapi karena, ya, silaturahim. Kadang-kadang seseorang diundang walima, ya, tabiat, kadang senang, tapi kadang terkotori niatnya, meskipun boleh-boleh saja. karena pengen es krimnya, pengen ini. Tapi yang pertama, ya, dia jadikan adalah ijabatu da'watul walimah, memenuhi panggilan walimah. Meskipun datang ternyata cuma mendoakan atau yang seterusnya, ya, makanannya habis atau tidak ada atau dia baru sakit. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Baik. Demikian ini. Dan kadangkala pula seseorang tertuntut untuk silaturahim, tertuntut untuk menjenguk orang sakit, tertuntut untuk ini dalam keadaan ada kemalasan atau dalam keadaan mungkin ada yang gondeli tapi masih begini, tapi masih begitu, lawan. Karena kita butuh untuk mencari bekal ke sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang mempengaruhi itu adalah niat, ya, qalbu, ya. Makanya disebutkan, ya, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam takwa itu di sini ya, di qalbu. Dan disebutkan, ya, satu daging inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging dalam jasad. In saluhat saluhat jasadu kullu, kalau dia baik baik seluruhnya. Wa in fasadat, kalau jelek jelek seluruhnya. Maka ketika hati ini tergerak, ya, maka akan enteng, ya, ketika dia menyukai dan menyenanginya, ya. Adapun tidak, ya, coba bayangkan, ya, seorang ketika itu disenangi, mau sampai keluar kota berhari-hari, mau sampai enggak makan demi hobinya, gampang bagi dia. Jalan jauh, capek, siap, ya, kehujanan, kemana, karena ada yang dimaui hobi, ya. Tapi ada kalanya perkara yang dekat, tidak sampai keluar kota, males sih, panas sih, hujan, ya, berbagai macam. Tetapi kalau niat ini dapat akidah, ya, ya, saya butuh, ya, untuk mencari amal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua mudah. Mari kita kembali ke sini melihat dari bagaimana muhajirin disebutkan fahaulai humus shadiqun alladzina amilu bimuqtada imanihim, yang mereka beramal dengan konsekuensi keimanan mereka ini. Karena konsekuensi iman, mereka pun mengamalkannya. Karena semua yang dilakukan dari amal saleh itu landasannya iman. Allah katakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan siapa melakukan amal saleh, amal yang baik, amalannya bagus, baik dari laki-laki maupun wanita, tapi wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Janji Allah diberikan kebaikan dunia akhirat. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kami beri mereka kehidupan yang baik ini di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, kami berikan balasan mereka dengan lebih baik dari apa yang dulu mereka kerjakan. Kalau di dunia mungkin kerja seperti ini capek, dapat upahnya segini, di sisi Allah di akhirat jauh lebih besar. Tetapi memang demikian, kita diperintahkan bersabar. Kemudian dikatakan wasaddaqu imanahum bi a'malihim shalihah wal ibadatis syaqqah, mereka membenarkan keimanan mereka dengan mewujudkan amal-amal saleh mereka dan melakukan berbagai ibadah-ibadah yang berat. Ibadatus syaqqah, karena sabar itu ada tiga macam. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Wah males sih, nilai begini, begitu, ya. Entah itu tenaga, pas gotong royong, pas bangun ini, atau berangkat jenguk, atau silaturahim, atau ya mungkin harta, ya mungkin berapa yang sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar an maksiatillah, sabar dari bermaksiat. Ini demikian pula butuh perjuangan dan tidak kalah besar dibanding yang pertama. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah ketika sakit atau yang seterusnya. Wa ma taufiquna illa billah, dan tidaklah kita mendapat taufik kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dua, rabbana la tahmil alaina wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta kepada Allah agar tidak diberi beban ujian yang kita tidak mampu. Beban berat dilihat orang sebesar apapun, sesakit apapun, sederita apapun di mata orang, tapi kalau dimudahkan bagi Allah, bisa dilakukan, enteng. tapi musibah terlihat enteng, kecil di mata orang. Cuman musibah seperti itu aja kok, enggak kuat, enggak sabar. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah, ya sudah kalap kita, sudah tidak sanggup kita, meskipun musibah itu terlihat kecil. Allah Ustaz, ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Ya. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Kalian semua fakir, kalian semua tidak ada yang kaya kalau di hadapan Allah. Kalau di hadapan makhluk satu yang lain mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang, tapi di hadapan Allah tak terkecuali kalian semua. Antumul fuqara, kalian semua fakir, kalian semua miskin, kalian semua butuh kepada Allah. Sementara Allah lah Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya, tidak butuh dari selainnya, dan Allah lah yang maha terpuji. Kemudian disebutkan bi khilafi man idda'a al-iman wa huwa lam yusaddiqhu bil jihad wal hijrah wa ghairihi min al ibadat. Berbeda halnya dengan orang yang taib, selain muhajirin kebalikannya. Di sana ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak dia benarkan konsekuensi iman itu dalam jihad, dalam hijrah dan selainnya dari ibadat. Ini berapa sifat muhajirin dan kebalikannya. Wa baina ansar wa hum al-Aus wal Khazraj. Kata Syekh Sa'di, dan ini kelanjutan dari yang jumlah kalimat awal tadi, ya. Bahwasanya harta itu di antara bagian yang berhak adalah fuqara muhajirin, annahum ma baina muhajirin wa baina ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang al-Ansar. Syekh Sa'di menerangkan wa hum al-Aus wal Khazraj. Ya, mereka itulah suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam persatukan dan diberi nama satu Al-Ansar. Ya, sebelumnya dua golongan besar ini selalu berperang dan dendam di antara mereka tidak pernah terputus, terus ya berperang antara dua kabilah besar ini. Kemudian dipersatukan dalam al-Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Ansar. Ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi taw'an wa mahabbatan wa ikhtiyaran, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan kesukarelaan, tanpa paksaan, taw'an, dengan penuh ketundukan, kerelaan, hati wa mahabbatan, dengan penuh kecintaan, wa ikhtiyaran, dan pilihan mereka sendiri. Bukan karena ada iming-iming, embel-embel masuk Islam karena ingin sesuatu. Betul-betul mereka memilih keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa awau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun siap melindungi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tempat perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau. Meskipun dengan konsekuensi, ya. Ya, bahkan sebagian sempat ada yang mengingatkan ketika salah satu baiat, ya, salah seorang tokoh mereka mengingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, tunggu dulu. Ya. Kalau kalian membaiat beliau, kalian apa betul setelah siap? Ya, tuqatiluna kumul Arab. Seluruh kabilah Arab akan memerangi kalian. Apa kalian siap?" Siap. Ya. Kemudian mengatakan yang semaknanya, "Ya, minggir engkau." Ya, artinya betul-betul mereka sudah siap dengan hal tersebut. Subhanallah. Wa mana'uhu minal ahmari wal aswad. Mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa al-ahmar wal aswad. Memang ada khilaf di antara ulama tentang masalah ahmar dan aswad. Ada yang mengatakan dari jin dan manusia, ada yang mengatakan dari golongan Arab maupun Ajam, ya. Ya, demikian sebagian yang menyebut dari Romawi maupun Persia. Allah alam syaf, yang dimaksud Syekh, yang jelas mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari setiap pihak yang hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang siap membusungkan dada mereka, ya, untuk siap terkena panah ketika sekian banyak panah ditujukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ya, sungguh perjuangan para sahabat sangat luar biasa. Bukan hanya mereka, ya, berkorban harta, ya, dan beberapa macam perkara yang ada, namun jiwa raga mereka seluruhnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pihak-pihak yang seperti ini, ya, ketika ada orang yang meremehkan, menghina sahabat, ya, subhanallah, betapa terhinanya orang tersebut, ya. Imam Syafi'i telah menyebut, kalaupun ya sahabat itu bukan maksum, dia mengatakan kesalahan seorang sahabat dibanding jasa-jasanya seperti tetesan air dibanding samudra luas. Lalu di mana dan bagaimana orang yang merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan atau ayahnya Abu Sufyan atau sahabat fulan dan fulan atau Utsman bin Affan atau fulan dan fulan, ya. Maka sungguh ini hal yang tidak sepantasnya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sahabat, kaum yang kita wajib menjaga lisan-lisan kita dari mereka. Falam yuzkar illal bil jamil, tidak boleh disebut satupun sahabat kecuali dengan kebaikan. Kembali ke muhajiri, wa tabawwa'u daral hijrati wal iman, mereka mempersiapkan negeri hijrah dan keimanan. Hatta sarat mau'ilan wa marja'an yarji'u ilaihi al-mu'minun, sehingga menjadi tempat kembali dan tempat rujukannya kaum mukminin kembali kepadanya. Markas besarnya muslimin. Jadi pertama kali Nabi dari sanalah mengirim surat-surat kepada raja, ya. Raja Mesir, Raja Romawi, Raja Persia, Raja ya Bahrain, dikirim surat, ya, ila min Muhammadin Rasulillah ila fulan. Di sanalah dikumandangkan azan, salat berjamaah, didirikan masjid, ya. Di Madinah diutus utusan-utusan, dan utusan pun datang belajar dari sana pusatnya, ya. Dan dikatakan wa yalja ilaihil muhajirun, ya. Dan nanti kembali, tempat kembali demikian pula disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bada al-islam atau al-iman, ya, ya'rizu ila al-madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha, ya. Keimanan, keislaman akan kelak kembali ke Madinah sebagaimana dulu bermula. Diibaratkan kemudian bagaikan hewan yang dicontohkan ular kembali ke liangnya, pasti akan kembali. Dan kelak, ya, dulu dimulai dari Madinah sebelum kota-kota yang lain berislam, dimulai dari Madinah, dan kelak akhir zaman demikian pula akan kembali ilmu dan syariat yang sungguhnya ke Madinah, ya. Dan akan disebutkan mulai akan orang-orang meninggalkan ulama Mekah, Madinah, ya, dan mencemooh mereka, tapi syariat yang sesungguhnya dipegangi akan kembali ke Madinah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kembali ke sini, wa yalja'u ilaihil muhajirun wa yaskunu bihi ma'ahu al muslimun, kembali kepadanya muhajirun Madinah, wa yaskunu bihi ma'ahu al muslimun, tinggal dari dalam batasan-batasannya kaum muslimin di dalamnya. Id kanatil buldanu kulluha buldanu harb wa syirk wa syarr, dulu saat itu negeri-negeri lainnya masih negeri yang memerangi, negeri kesyirikan dan penuh kejelekan, paganisme merajalela, khurafat, takhayul di mana-mana. Madinah pertama kali. Falam yazal ansaruddin ya'una ila al-ansar, senantiasa para penolong agama kembalinya, bermarkasnya kembalinya ke golongan Ansar di Madinah. Hatta intasyara al-Islam wa qawiya, hingga tersebarlah Islam ke seluruh dunia dan semakin menguat. Waja'al au ja'ala yazdad syai'an fa syai'an, dan bertambah sedikit demi sedikit. Yanmu qalilan qalilan, berkembang sedikit demi sedikit. Hatta fatahu al-quluba bil ilmi wal iman wal Qur'an, hingga mereka para sahabat ini membuka kalbu-kalbu manusia dengan ilmu, dengan iman dan Al-Qur'an. Wal bulda, dan membuka daerah-daerah. Bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Alladzina min jumlati awsafihim al-jamilah annahum yuhibbuna man hajara ilaihim. Ada disebutkan beberapa sifat-sifat, ya, golongan Ansar, di antaranya mereka mencintai orang-orang saudara yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, disebutkan mereka tidak hasad, tidak pernah mendapati ada iri, ya, dalam dada mereka. Mimma utu, dari apa yang diberikan ke sahabat muhajirin, mereka kok dapat, kita kok enggak. Ini disebutkan, ya, di sini ini sifat asal mereka. Insya Allah kita lanjutkan beberapa hal terkait dengan sifat muhajirin al-ansar, ya, dan kelanjutan dari tafsir ayat-ayat ini. Insyaallah taala alafu minkum ala taqsir alil minallah salatu wassalamu ala rasulillah nasallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.